الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Babu zuhdi alifah bekanaan penzuhud wal waroh insaran waroh anin nu'man ibni bashirin radiyallahu anhu maqala samitu rasul alaih sallallahu alaihi wasallam yaqulu wahwa sarang isyarah nu'man wahwa sarang isyarah an nu'man nu'man bi isba'ani kudua ramona ila uduna ini karena dua ketiaknya inna halasan nanyana ari anu halal bagi unata jelas wal haram usang ari anu haram bagi unata jelas wabainya huma sarang diantara halal sarang haram mustabihat unata perkara nusubhat la ya'lam uhunna antenyahun kanata perkara subhat kasihun kalau banana minal nasi di manusia paman itkako mangkasa paman mangkasa jama itkako anu ngaraksa jama asyubuhati karena perkara subhat pakodis kabro'a mangkanya tabe seluruh barang asa jama widini pikir agamana wa'idi sarang kehormatan anak waman sayang saja mau wakon tumi bajama di subuhati dengan perkara subhat wakwa mangka tumi bajama pil harumi dengan perkara haram karena ini seperti jama nungangon yar a nungangon jama haula usuma disapulungan tanah larangan yusiku ikut ayakwa tumi bana jama pihi dengan tanah larangan ala ingat wa inna likulli malikin sarang-sarangnya tetep ikun setiap raja hima ali daerah larangan ali wilayah larangan ala ingat wa inna hima wali sarang-sarangnya nari larangan Allah maharimu nyata nu diharamkan ke Allah Ala ingat wa inna fil jasadi sarang sanyana eta tetep dina jasad mudghatan ari mudghah. Iga sholahat di mana alus eta mudghah sholaha mangka alus al jasad di jasad kuyuhu tegesna sakabe jasad. Wa iga pasadat sarang di mana ruksak eta mudghah pasada mangka ruksak al jasad di jasad kuyuhu tegesna sakabe jasad. Ala ingat wahia sarang alia tamurgo al-qadun yata hati mutafakun alaih. Wa anabi urayata radiyahu wa nukola kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallamah ta'isa ciraka abdud dinari abdina dinar wa dirhami sarang dirham wa qatifati sarang qatifah in u'tia lamun diberi jarma radiyah mamkarido jarma. Wa ilam yuto jumlah mungkin diberi jamak lam yardo mangkat cerido jamak akhro jamul buhari walin yumaron dia wanu makola akhoda parantos nyepang Rasulullah SAW Rasulullah SAW biman kibai karena dua takkap kaula bakwala mangkamadau Nabi Rasulullah pun kudwaya anjing hidupnya di dunia kan naka saulaya anjing beribu neta jama anu asing awa adiru sabilin atawa anu ker nyorang jalan nyorang jalan wakana sangaya ibnu maro jalawan umay yakulu nyalios iba amsaika nyata dimana-mana sore-sore anjing para yang kabir mangkaulah nungguan ngajaguan anjeun as-sabah kana isuk-isuk wa ila bahta saliman isuk-isuk para tandabil mangkaulah ngajaguan anjeun almasa kana sore-sore wa qul sareng kudu nyopot anjeun min sihati kasih nasehat anjeun risako mikati kenyaharapan gering anjeun wamin hayatika sareng tina hirup anjeun mau kita pikirnya harapan maut anjen awal baru bohong dulu banyak ni umarol dialog anu makol apa Rasulullah Sallam mansa jama tasyab bahan dari panjang abu kaum kayu kaum bahwa mangkal saja minhum etati golongan etak kaum kalau jauh abu daulah wasomohiban. Wa anibni ambasin kola kuntu ayo kaula kaupan Nabi SAW bisa penggung Nabi SAW yang menjadi dintan kakola mangkang adau Nabi ya gula mehe budak ihfad kudu ngaraksa anjin Allah ka Allah yahfad ka mangka bakal ngaraksa Allah ka anjin ihfad kudu ngaraksa anjin Allah ka Allah tajiduhu mangka bakal manggil anjen ka Allah dijahakan yang harap ke anjen wajda saat asang dimana menta anjen pas al mangka kudu menta anjen Allah ka Allah wajda saanta sarang dimana mana menta tulung anjen pas ta'in mangka kudu menta tulung anjen diwai ka Allah rawau krimidu wa qalasanu sayun. Wa an sa'id bin sa'd bin radhiyallahu anhu qala ja'a qanta sunti marjum di jama ila nabi sallallahu alaihi wasallam kana nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah dullani dullani mugi nudukeun gusti kadi ala amalin kana iji amal iga amil tubuh anu dimana-mana migamal abdikan el kamal ahab bali maka mikasinta kabi alu Allah wahab bali saya mikasinta kabi alu manusia jama-jama maka mengadau Rasulullah ijhad sejujud ayin ke dunia dinamanan dunia yuhib buka maka bakal mikasinta kabi alu Allah wajhad sarang kudujud ayin kima dina perkara indan nasi anu ayah di mungu mangsa yuhibbuka maka mika yuhibbaka, maka bakal resepkan yun annasu manusia. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasanun. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Juli wal Waroi. Assalamualaikum. Bulan Julte secara garis besar di hubung dunia. Julte kebalikan kena hubung dunia. Mika cinta karena dunia lain terbutuh. Saya keterangan. Hari Jumat, lebih percaya Allah daripada karena naon-naon anu dipilih kudirikna. Di hartana benghar, semua kebenaran mah dari Allah itu jujur. Ayat ini sebut jujur senar jama lebih mikarasep. Karena menang musibah. Sebab apa? Dina musibah aya ganjaran anu gede. Jadi lamun jama kena musibah atau sebab dina ta musibah aya ganjaran anu gede. Daripada sehat komo bari pake maksiat. Itu sobe juhur. Jumlah balonggal dia anu mere tarik juhur. Intinya tadi jute kebalikan tina hubung dunia. Luka dua waro sok dibahasakan api artinya ngaraksa diri ngajaga diri tina perkara nu haram. Nu apik disiplin apik tina perkara-perkara nu haram. Itong borong nu jelas haram nu samar. Hukum agar tarawani jaman limu duit di jalan tarawani nyokot nuwaromo apa kata lain hakna menang manglihan barang anu lain hakna tarawani ayo memerek kubatur bali manena sadar teboga hak tarawani narima. Sebab dina tak perkara subhat ayahara ayahara komon harama tarawan yang bisa itu waro api disiplin raju di waro Nu'man kantos madamu si Rasulullah bari Nu'man kena yakinkan awal ya suri kaura iya ta pernah ngadengi langsung ke Rasulullah afwan Nu'man ubi'is ba'aihi ila kubungan hite ikar ngayakinkan ya Nu'man te terus-terus ngadengi langsung ke Rasulullah tanpa perantara anu lain naon innal halal bayinun wal halal bayinun mengharam gus jelas haramna mengharam gus jelas halalna. Jadi mengharam jelas haram, komar jelas haram, bukan mengharam jelas mengharam berjelas. Di antara halal dan haram karena subhat, Manlaya lamuna kasiru minan nasi. Kalau lobana jama, tak apa lah hukuman subhate. Karena kekurangan pengetahuan anak, karena kabodohan anak tengah jitea. Jika diwena tengah jitea apa, nunggu barang sokot. Pangrasana temiliknya, rizkiti Allah, palibasa, dicokot. Tengah jitea tak apa, padahal tetap barang subhat. Kalau lobana jama itu gitu. Pamanita kosubati pakodista berali ini waknya lebih zaman umajab gadi tina perkara subhat karawani karena perkara subhat maka tajama besna bebaskan besna beresihkan geus mengkelirkeun agama jeung kahormatanana, bahwa eta jama teh beragama teh bener-bener mukhlisina lahuddina, bener-bener ngikhlaskeun ngabersihkeun agamana lahu ka Allah. Istabro ali dina teh itu kecampuran ku haram-haram. Sabar kana ebi jeung kahormatanana terjaga jama warohma. Waman waqafi subhati waqafi harami. Jaman utubnya karena subhat, maka juga karena haram. Nah, panina subhat ma piti-piti. Dina subhat ma ayah halalna, ayah haramna. Nah, jangan ayah halal, tapi tetap ayah haram. Maka, intente, itu miba, dina perkara haram, tak tarawani. Nah, jadi kudu ngajaga diri, kudu waroh, kudu apik, kudu disiplin karena perkara subhat. Logikana ingat karo iya ahawlahi malusiku ayako apihi. Namun jaman ngangon di tanah nu dilarang kan riskan angon nanana asup tanah etak anu dilarang. Namun jama deket-deket sini riskan kaduruk, deket cai riskan kabanjur, deket muharam riskan beresiko tinggi riskan deh bakal tumiba karena itu perkara muharam. Wa inna fil jasadi murghatun idza sholahat sholahal jasadu anu kabehanana eta sikap waro geusna ujud dikendalikeun teh ku hate. Di masalahnya ada di hati. Kalau hati enak bersih, pasti bisa waro, bisa jiwa. Tapi kalau hati enak goreng, mau bisa waro, mau bisa jiwa. Dikendalinya ada di hati. Tapi sahabat dinari wajarau ini wakati kaki. Silaka binasa ya. Saha penghamba uang, penghamba pakaian, koti patun, dengan koti patun teh pakaian nu mewah, anu glamor. Raja kan make pakaian kebesaran, eta koti pah itu. Raja manu ngabdi dirina kana dunya, maksudna dinar dirham teh duit, emas perak, jeung pakaian jadi duit. Duit jadi lambang kabenaran, pakaian lambang kebesaran dinata dunia. Maka inti nama silaka binasa jaman menghambakkan diri kanan dunia. Berarti jaman itu juhur ya, jaman itu juhur silaka. Cuma karakternya inutia rodia wa ilang yuta lamiyato. Kamu menang bagian tidak dunia, warasa puma, ya, rido teh. Asal pang anak nawe, asal pang hadir nawe nyuruh teh. Duit kehese, ya, menere ngalir, usaha babari. Rido, dengan nyuruh. Nah, tapi giliran, kemenang bagian, kegigere, kuala tak diterat ke berkina. Usahana hese numere kaya kukurutus wae lam yando. Jadi jaman ujun mah ayani isyaraina kona'ah ngalak cukup kina ngamu dipapainten ku Allah. Cara ngeluh kukurang, cara naon berlebihan ku kaluihan standar wae nyuruh mate sederhana rek benghar rek miskin oke dikarima ke tiga maju hikmah dalam ukuran dunia. Ibnu Umar kantos di wawadianan di dari pelajaran bagi cepeng tak-takna seperti kolot kanak di cepeng tak-takna bari di papatahan ya Umar, Ibnu Umar putra Sayyidina Umar. Ibnu Umar, kun di dunia karena kaburibun au adiri sabilin. Itu redaksi ke Rasulullah. Nah, yang menghirup di dunia teh bayangkan anjen teh ibarat orang asing. Anjen hirup teh ibarat anu ke ayah di perjalanan, menempuh perjalanan. Ada jamaah asing ayah di tempat batur, pasti bakal balik ke tempat asalna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia mah pengasingan, da asalna ti Allah. Jika dunia pun sebagai orang asing, bakal balik deui. Jadi ulah betah ke dunia, ulah resep ke dunia. Tempat batur, tempat serangan, lain tempat pangbalikan. Kata Nabi, dunia itu ibarat ambilin sabilin. Alingaran jamaah untuk menempuh perjalanan. Kan menuju waktu bakal balik ke tempat tujuan. Jalan masa kadal pelantara, lain tempat cicin. Ulah kudunya sebab dunia mal ibarat perjalanan anu bakal ditinggalkan anu sakadar dilalui. Intina tina redaksi ti Rasulullah eta we huruf teu kudu cumbur. Cuma tu carana ditafsirkeun ku Sayyidina Ibnu Umar. Maksudna dauhan Rasul eta saweh Sayyidina Umar, ida amsay kapalatan tadi sobah, ida asba kapalatan tadi masa. Jadi hirup mah kudu siap saya di siap sadia. Artinya di dunia teh ulah nyon kamalinaan ku dunia nepikeun bata di dunia. Ulah boga rasa hirup bakal panjang di dunia nepikeun namun anjeun bisa hirup ka sore kudu boga kaya sinan teu nepi ka itu. Karena sore ieu sok amal sing loba ulah digabukeun nepikeun ka isuk. Kamul aya dina waktu isuk-isuk sok kumpul kana amal sing loba ulah nepikeun ka digabukeun kan teh sore. Malah tadi ulah boga sangka namun ayeuna sore isuk teh bakal hirup keneh. Sebab dunia makan tadi tempat asing, tempat perjalanan bakal ditinggalkeun. Sedengkeun ninggalkeunna teh apa ilaha, maka kudu siap-siap. Kita bentuk juhud teh nya dina hadis. Zaman wujud mah bakal siap sadia hirupna. Naon? Mual loba nunda-nunda pagawean nak engke-engke. Wahud min siatika lisakonika wa min hayatika limautika. Tadi kan ulang ngadabo nanti kangke. Sanu apa anjen akhirnya sehat isuk pagi tonggerin. Sanu apa anjen akhirnya hirup isuk pagi tonggerin. Maka telah pernah ngadabo-dabo. Kalau hujan malu bakalan ke ngangke-ngke, kata ciri jaman ke cukur. Sebab betah di dunia, yang ada dunia mah tempat pengasingan. Itu depolisi cukur, seki hadis. Saya kan sebutkan ayo cukurnya tarik malu bak. Seki hadis mah, jaman ujurnya anu, curugnya siap sandia. Yang harapan malu bakal terjadi, sebab apa? Malu bakal terjadi. Maka syabah di kaumin fawwa minhum. Jama menyerupai satu kaum bagian kata kaum. Ayna era globalisasi budaya asing. Apa asing ke orang? Ke orang diturutan. Maka orang asing peka golongan yang diturutan. Ahli budaya terutama barat kan temake dasar agama. Dasarna hedonisme. Hedonisme tekan kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Berglamor, ada kuma, itu iya. Dan tujuannya ke kesenangan dunia. Ke ayah patokan agama, mayoritasnya. Karena datang taurang diturutan, maka sarua, wes juga manis-manis. Maka bentuk juhute urasok sujud munding karena naon-naon anu ngagambarkeun kita-kita kana dunia. Ifadillah ya padka ifadillah tadi juru tiga haka. Jadi di awal sebutkan bentuk juhute percaya ke Allah. Percaya karena naon anu aya di Allah lain anu dipilih ku dirina. Jadi najan harta loba hatapi harta teu aya da boga Allah. Sing percaya we ka Allah. Untuk ihfadillah yahfadka. Kudu ngaraksa ka Allah. Marasa kalau teh jalankan perintahna jauhi larangan-Na, maka Allah bakal ngaraksa ka anjeun. Artinya bakal mencukupi nang kebutuhan anjeun. Dina pandangan anu terbaik mungguh Allah. Ihfadillah tajiru sujahaka. Pasti Allah bakal hadir dengan berbagai cara Allah ngaraksana eta jalma. Anu mungkin dina pandangan jelemana sigana ketika ngeunaheun. Padahal eta nu terbaik menurut Allah. Urang dibere gering. Cek saliwat pikiran kasar urang. Ya, kana hayang gering. Maka dianggap goreng di gering-gering ini. Padahal bisa jadi etate anu terbaik di Allah ke urang. Dan bisa jadi mungkin namun sehat mah tadi loba kulit dia, loba doraka dia. Tadi gering-gering mah itu minimal yang istighfar-istighfar mah sok keluar. Bebacaan-bebacaan lama kan sok keluar. Nah, yang cager itu ya. Makanya laksanakan raksa perintah larangan Allah kanjeun bakal mambian kana pikir Allah aya di hareupeun kanjeun kalawan make cara Allah wa idza sa'ata fasaila intina sarua yeke serahkeun percayakeun ka Allah ya. Di lahir geus jelas amal anu bakal nimbulkeun ka cinta Allah di manusia jawabana nyambung. Jadi bisa menimbulkan kecinta Allah yang kepada manusia saja makna. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sakuman yari was amirul mu'minin amirul mu'minin Ali bin Abi Talibin ka Ali bin Abi Talib karramallahu wajahu mugi ngamulyakeun Allah ka wajahna amirul mu'minin radina ridho kaula kismata jabbari kana pangbagina Allah anu maha kuasa lana pikeun kaula lana ka kaula lana tetepikeun kaula ilmun ilmu walil a'dai sareng tetepikeun musuh malun harta fa innal mala mangkasanya nyana ari harta yapna eta paksaan qaribin tina waktu anu dekat wa innal ilma sareng ari sanyana ilmu ya boko eta tetep la yazalu teureun-eureun wal ilman nafi'a sareng ilmu anu manfaat yahsulu eta bisa hasil bihi ku ilmu anu manfaat hasanu dzikra sebutan anu alus wa yabqa sareng tetep zalika eta sebutan anu alus bi ba'da wafatihi santosna wafat eta jalma fa innahu mangkasanya nyana eta jalma hayatun abadiyatun eta hirup anu abadi wa ansadana sareng parantos ngoskeun ka kaula asyaikhul ajalu zahiruddin maftala immatil hasan ibn aliin syekh hasan bin ali al-marufu anu dikenal bil marghibani ku genengan al-marghibani syairan kana hiji syairan al-jahiluna ari jalma-jalma anu bodoh fa mauta mangka eta marot qabala mautihim samemehna maut jalma kabeh wal alimuna sareng ari jalma anu ngabogaan ilmu wa inna matu sareng sanajan geus marot fa ahyaun mangka eta harirup wa ansadana sareng parantos ngaskeun ka kaula sayyiful islami burhanuddin sayyiburhanuddin Wafil jahli sarang Pancadana sarang parantos ngoskan kakaula Sayukul islami burhanuddin Saya burhanuddin wafil jahli بسم الله الرحمن الرحيم وأما قدر السبق سرن أري ممتيانا نعجي وأما قدر السبق سرن أري كورانا نعجي في الإبتداء دينا ممتينا كان إتايا أبو حنيفة إمام أبو حنيفة يحكي Eta dicarioskeun anis Syaikhil Qadil Imam Amr bin Abi Bakr Az-Zarnuji ti Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji annahu sa'nya na Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji qala nyrios qala parantos nyrios masyaikhuna guru urang sararea aya bagi perlu aya guna kudu aya qadar sabqi ukuranana ngaji lil mubtadi'i pikeun jalma anu ngamimitian qadarama eta ukuran perkara yumkinu anu ngamungkinkeun babatuhu melanggaranana perkara bil i'adati ku ngabalikan marrataini dua kali wa yazida sareng nambahan jalma kulla yaumin dina tiap poe kalimatan karena sekali mahatta annahu sehingga sanyanya naita ajian wa intola sarang sanajan panjang wa kafuro sarang loba yumkinu eta ngamungkinkan babetuhu melenggaranana eta perkara bil i'adati ku ngabalikan marwata ini dua kali wa yazida sarang nambahan jalma bir rifki kalawan anca wa tajriji sarang bertahap sabaki sarang ari ukuran ngaji fil ibtidai dina mimitina kana aya Abu Hanifah Imam Abu Hanifah yaki etanya yoskan ani syaikhil qadil imami amri bani Abi Bakri Az-Zarnuji ti Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji annahu sanya nyana Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji qala nyarios qala parantos nyarios masyaikhuna guru urang sararea yang bagi perlu ayakuna kudu ayah kudu sabeki ukuran anak ngaji ilmu tadi pikun jama anu pikun ngaji kudu roma karena kira kudu roma eta ukuran perkara yumkinu anu ngamungkin kendo betuhu malanggaran anak eta perkara dili adati ku ngabalik marwata ini dua kali wayazidu sarang nambahan jalma kulla yaumin dina tiap-tiap poe kalimatan karena sakalimah hatta annahu sehingga sanya na eta ajian wa in qala sareng sanajan panjang wa kasura sareng loba yumkinu eta ngamungkinkeun eta perkara lo betuhu maranggaranana eta perkara bil inadati ku ngabalikan marrataini dua kali wa yazidu sareng nambahan jalma bil rifki kalawan anca wa tadari di sareng bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qadru sabaki sarang ari ukuran anak ngaji fil ibtidai dina mimitina kana aya Abu Hanifah Imam Abu Hanifah yaki eta nyarioskeun ani syaikhil qadil imami amri bin Abi Bakr Az-Zarnuji ti Abu Bakar Az-Zarnuji annahu sa'inya inna nasi'a Abu Bakar Az-Zarnudi kola nyarios kola parantos nyarios masayihuna guru orang salaraya yang bagi perlu ayah kuna kudu ayah kodurus sabuki ukuran ngaji ilmu kita dipikin jalma anu mimitian ngaji kodoroma eta ukuran perkara yumkinu anu ngamungkinkan dobu tuhu mengkerna eta perkara bila ini ada tip ku ngebalikan marota ini dua kali waya zidu sarang nambahan jalma kulla yaumin tina tiap-tiap poe kalimatan kan kalimatan karena sekalimah hatta annahu sehingga sayangnya eta ajian wa in tawala sarang sanajan panjang wa kasuro sarang loba yang kunu eta ngamungkinkan eta perkara babetuhu manggerna eta perkara bila ini ada tiku ngebalikan marota ini dua kali wa yazidu sarang nambahan jama birrofi kalawan anca wat tajriji sarang bertahap Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qadru sabuki sarang ayu kurana ngaji ke ibtidai dina mimiti ngaji alana eta ayah Abu Hanifah tali imam Abu Hanifah yakni eta nyarios in ane syaihi wa qadil imami an dini abi bakri ni jah di bisa Abu Bakar Az-Zarnudi ane mahukan yang inyana Abu Bakar kola nyarios kola parantus nyarios masyaih kona guru orang sarare ya ya bu bagi yang bagi perlu ayah kuna kudu ayah kudu sabaki ukuran ngaji lalu nabu tali kusinda ma'amun nyata ngaji kudu ma eta ukuran perkara mungkin anu mungkin kan begitu malam garam na eta perkara bil adati ku ngebatalkan marata ini dua kali kaya di ibu sarang memanja maku layaunya dina tiap-tiap poe kalimatan kana sakalima hatta an mau sehingga sehingga nana bagian poin tola sarang semajan panjang wakasa sarang loba yungkin eta mungkin kan eta perkara betul malang garanya eta perkara beli anet di ku ngembalik marota ini dua kali waya di ibu sarang nambahan belik di kalawan anca wat tadar riji sarang betah mas Bismillahirrahmanirrahim wa amma pada desa biki sarang riporan nama jika ke ibtidai dinamitina kana taya Abu Hanifah taimu Abu Hanifah yakia tanya yos Yakiatanya biasa ane syekhul qadir imam ya amri bani abi bakri nizamji Yaiti syekh abu bakar Az-Zarnudi Anna musanya nyana syekh abu bakar Az-Zarnudi Kola nyari os kola Perantus nyari os masyaykhun aguru ramsara Yang bagi perlu ayakun aku doa ya Kada rusa baki ukuran anak haji Bimu betada ipi kenjamaan Memitian anak haji Kada roma eta ukuran perkara yumkin wa anu memungkinkan labatuhu manggaran eta perkara bil adati ku ngabalik maroteni dua kali wa yazidu sarana mahanjam aku layamin dina tiap-tiap poe kalimatan karena sakalima hatta anu sehingga sanyanya eta hajian wa intola sarana sanajan panjang wa kasura sarana wabayun kinu eta mungkin kan betul melanggaran eta perkara bil iadat iku ngabalikkeun marota ini dua kali ayeuna sareng nambahan jam abil rifki kalawan anca wa tadri di sana Kalau ancaman terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza tala mangka di mana-mana panjang as-sabaqu ajian fil ibtida'i dinamikina wahtaja salam butuh al-muta'allimu jamanu ngaji ila i'adatin kana ngabalikan diri asyra marratin sepuluh kali bahwa mangkare tajama fil intihai dina panuntungna aidun diri yakunu ayajama kajalika seperti itu anu diceritakan di anamu karena sahnya-nyana jama ya tadu etagus ngabiasakan dalika karena itu anu diceritakan walayat ruku sarang terbisa ninggalkan jama tilkalah data karena itu kebiasaan illa bijuhdin kathirin kecuali kalawan kapayahan anu loba wakila sang dicarioskeun as-sabaku ari ngaji harpun eta sahuruf wa tikraru sang ari ngulang-ulang alkun eta sarebu kali. Fa amma idza tala mangka di mana-mana panjang asabku ajian til ibtidai dinamitina wa sada sarang butuh al-muta'allimu jaman ngaji ilai adatin kana ngabalikan deui asyra marratin 10 kali bahwa mangkare tajama fil tihai dina panuntunganna aidun deui yakun wala jama kadalika saperti anu dicaritakeun. Ya nau karasana tajama jantaru eta geus ngabiasakeun dalika kana itu nu dicaritakeun walaya tuku sareng teu bisa ninggalkeun jama fil kalaan data kana itu kabiasaan illa bijudin katirin kecuali kalawan kapayaan anu loba wakila sang dicareskeun as-sabaku ari ngaji harpun eta sauruf wa tikraru sareng ari ngulang-ulang harpun eta sarebu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang counter attack dina konsep anu kamari mere konsep penting mah anu bisa diulang dua kali wae. Kita saletik-saletik sabab lamun loba mah ya. Maka ieu hadasna salatin maratin misalkeun mabalikan teh butuh leuwih ti dua kali bisa 10, 11, 12 artinya leuwih ti dua kali engke jadi kebiasaan gitu bahwa pilintai aibun yakunu kadalika tapi kentang kena teh gitu wae mempersulit diri ya. Kudu ngabalikan ajian teh kudu 10 kali muncul di contoh 10 kali. Jadi balikkan ini lamun ti awal-awal ngaji geus panjang lebar. Nepikeun ka ngulangna teh butuh berkali-kali. Angke pada akhirnya teh kitu we terus ngajina teh. Hese ninggalkeunana. Walaya luka tilkal adata. Iwati ku cara anu sulit ninggalkeunana dan geus dibiasakeun kitu teh. Jadi lamun ngabiasakeun ngaji nepikeun ka butuh mulang berkali-kali maka terusnya kitu tak sesuai nu bisa diulang dua kali jadi intina masalah tik-seletik bahwa kalau ba mun ti awal geus dibiasakeun loba kaituna teh terus ya kitu ngajina teh kahati teu kahati loba ngajina teh menjadi kebiasaan hese we ngalimitin kebiasaanna. Maka wakil asab kuharpun watikrol alpun penting macna iya kesimpulan tina konsep kamari ngaji masaluruk nu penting mah ngulangna anu berkali-kali ngarah ngerti ngarah paham ngarah kacangkem ngarah kakuasai macam konsep anu kadiji. Terakhir pisan papuhi maminada anna lazim alil mutalimi at-takriru duna tafsiru. Kemistian bagi seorang pencari ilmu teh at-takrir duna tafsir. Nu mesti mah kudu minang mulang lain loba ngaji na duna tafsir loba. Jadi ngajina geus puluhan kitab, tapi eueuh hiji oge anu kapuasai da ngajina teh kitu. Asa tamat geus ngaji sapina, nanti mati. Penting mah teh tamat, basa kali ngaji dua kebet, sakebet. Jadi teh tamat nanti henteu. Lain kitu. Cek dia. Anu kudu istimal ilmu talim teh at-takrir, ngulang-ngulang. Duna tafsir lain ngalobakeun. Tik saya tik lagi penting ni kan mulang nak yang kudu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana jenis ijal sana? Entah mana jenis ijal orang tadi. Tadi. Kami tampung empat lawan hiji lah. Asli.